tamborin yang cukup luar biasa. Si cabe rawitnya Denisa, tamborin kita ada Ade. Nongko jajar semuanya bergoyang bro, aman. Asasate NSG Musik Denisa.